Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bersua pada hari ini dalam suasana yang begitu sangat cerah, dalam kondisi yang begitu sangat membahagiakan, di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita mengkaji Al-Qur'an, dan kita berusaha untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bagian daripada kehidupan kita yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini kita akan membahas surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Para pendengar rahimakumullah, ayat 106 ini punya keterkaitan yang kuat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 105. Di mana di dalam ayat 105, dalam pembahasan terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran dan juga penegasan tentang keberadaan Al-Qur'an yang ia turunkan dengan kebenaran, bersumber dari Yang Maha Benar dan Maha Penguasa, dan isinya merupakan pedoman hidup kebenaran yang mampu mengarahkan manusia kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Nah, di dalam ayat 106 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan informasi lanjutan tentang bagaimana Al-Qur'an itu secara prosesnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Dan Al-Qur'an itu kami turunkan berangsur-angsur, ya. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan bahwa Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu, ya, Quran itu kami pisah-pisahkan. Maksudnya adalah bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauh Mahfuz menuju Baitus Sama, Baitul Izzah, dan kemudian baru kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Di dalam membaca faraqnahu ini ada dua bentuk bacaan, ada secara takhfif dan ada secara tasydid. Kalau dia dibaca secara tasydid, yaitu dengan mempergunakan tasydid atau sabdu di huruf ra-nya, farraqnahu, itu maknanya adalah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ayat per ayat, ya, diturunkan satu per satu. Tetapi yang harus kita pahami di sini adalah bahwa ini maksud dengan diturunkannya Al-Qur'an ayat per ayat itu adalah ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita semua, kenapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah secara perlahan? Kenapa tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sekaligus saja? Gedegup jatuh, ya, diturunkan kepada Rasulullah satu kitab. Ya, kenapa tidak itu dilakukan oleh Allah? Apakah Allah tidak mampu melakukannya? Jawabannya tentu Allah mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan lebih tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Ya, manusia adalah umat atau orang-orang yang tidak bisa terkejut, ya, menerima sesuatu dan tidak bisa berubah secara drastis. Yang namanya manusia secara sunnatullahnya akan mengalami proses atau evolusi di dalam kehidupannya. Begitu juga untuk merubah kondisi masyarakat jahiliyah yang pada saat itu sudah terlalu jauh daripada jalan kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu caranya adalah dengan mengarahkan mereka secara berangsur-angsur. Untuk itulah kenapa Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan selama masa waktu 22 tahun atau hampir 23 tahun kepada umat manusia. Jadi tujuannya adalah agar manusia pada saat itu mampu menerimanya secara baik, sehingga akhirnya mereka tersadar untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini tidak bisa dilakukan secara drastis atau spontanitas, ya, karena akan berakibat dampaknya itu terlalu lemah. Kalau ada artis yang tiba-tiba muncul, katakanlah seperti saat sekarang ini Ayu Ting Ting atau siapa itu artis yang nyanyi Keong Racun, ya kita bisa melihat bahwa ternyata ketika munculnya tiba-tiba, maka jatuhnya juga membuat dia tidak dikenal sama sekali. Sebelumnya kita kenal ada Bribtu Norman dengan lagu Cahaya-Cahayanya, tapi kemudian hilang. Nah, maksud saya adalah begitu juga di dalam kehidupan, di dalam menyampaikan nasihat, di dalam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan dengan cara yang bijak. Jangan sekaligus tiba-tiba haram sehingga akhirnya orang terkejut-kejut dan kemudian tidak bisa menerima itu. Coba lakukan sesuai dengan kondisi masyarakatnya, arahkan mereka, karena Al-Quran juga memberikan pengarahan dengan secara perlahan-lahan. Bersama kita studio saat sekarang ini sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang akan mengembangkan pembahasan ini secara lebih lanjut. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini dimulai dengan huruf waw dan Quranan di sini tidak memakai alif lam. Gunanya adalah kita harus selalu mengagungkan dalam arti kata mengagungkan atau kita harus membesarkan Al-Quran tersebut. Wa Quranan faraqnahu, yang telah kami turunkan, kata Allah, secara berangsur-angsur. Untuk apa Allah agungkan ini? Karena masih banyak orang yang tidak mengagungkan Al-Quran atau menghormati Al-Quran. Dibikin begitu saja ya dalam memperlakukan Al-Quran. Maka kalau kita seorang mukmin, kita haruslah membaca Al-Quran tersebut, haruslah memperhatikan maknanya sebagaimana yang kami jelaskan melalui siaran Radio Republik Indonesia ini, satu demi satu, satu ayat setiap harinya, agar kita dapat memaknai apa sebetulnya yang Allah inginkan ketika Allah menurunkan sendiri Al-Quran itu dan membenarkannya. Dan ketika Allah turunkan Al-Quran itu tidak sekaligus, karena itu ada banyak sebabnya. Sebab utama adalah dalam surah Al-Furqan ayat 32 yang artinya orang-orang kafir itu berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Dengan ayat inilah dapat menolak tentang apa yang diminta oleh kaum kafir tersebut. Kenapa? Karena ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, yang tadinya Rasulullah mempunyai julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, Shadiq, orang yang jujur, bahkan tidak diragukan lagi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah turun Al-Quran itu, pembesar Quraisy atau kaum kafir Quraisy itu tidak mau menerima ayat Al-Quran tersebut. Itu baru ayat demi ayat diturunkan, apalagi sekaligus. Ayat demi ayat saja sudah banyak tantangan dan rintangan. Dengan mengatakan itu adalah buatan Rasulullah, dengan mengatakan itu adalah memang bukan buatan Allah, banyak sekali dugaan-dugaan. Apalagi kalau diturunkan sekaligus, mungkin lebih banyak lagi dugaan tersebut. Maka segala sesuatu itu ada hikmahnya, karena mungkin kemampuan cara menyerap otak kita ini tidak bisa sekaligus. Karena yang paling penting kita ayat demi ayat ini bagaimana kita dapat memaknai sehingga menjadi perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. sebagaimana yang diapakan tadi, dijelaskan tadi, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan sebenar-benarnya. Artinya Allah yang menurunkan. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an. Lebih banyak mungkin mereka akan membaca ramalan tangan, ramalan mulai melalui bintang, ramalan dengan orang-orang pintar, dan yang lain-lainnya. Sehingga kiblat mereka itu, imam mereka itu juga bisa berubah satu saat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gitu, supaya kita itu tidak berubah. Apapun kejadiannya, mesti kita tunjukkan bahwasanya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita dengan Al-Qur'an tersebut, sehingga kita berpegang teguh sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq berpegang teguh, dalam arti kata tidak meragukan kebenaran apa yang dibawakan Rasulullah, khususnya pada kejadian Isra Mi'raj itu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq, orang yang betul-betul membenarkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita begitu dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan. Maka kalau Allah yang menurunkan satu persatu, mesti ada hikmahnya. Karena manusia ini tidak akan sanggup apabila diturunkan sekaligus. Dan Al-Qur'an ini ada hal yang sangat, ketika manusia itu menerimanya, itu betul-betul rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Karena kita dapat membacanya, dapat merenungkannya, dapat mentafsirkannya. Kalau Allah boleh, sebagaimana firman Allah, Allah mengatakan kalau seandainya turun Al-Qur'an ini di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddiha, maka kamu akan melihat gunung itu tunduk, tapi dalam arti kata tunduk ini, ia terpecah belah menjadi dua. Kenapa? Karena tidak sanggup menerima Al-Qur'an itu turun di atas gunung. Begitulah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau tidak ada rahmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menerima Al-Qur'an tersebut. Gunung yang begitu kerasnya saya bisa pecah, apalagi manusia yang begitu begitu lembeknya, artinya terdiri dari tulang daging yang tidak ada mempunyai kekuatan sama sekali. Maka itulah yang menjadi kesyukuran kita di dalam kita dapat menerima Al-Qur'an itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu sebenarnya. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa di dalam kehidupan ini Al-Qur'an harus kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Al-Qur'an harus selalu kita baca, karena dengan membaca kita bisa memahami apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Al-Qur'an lebih baik lagi kalau ternyata kita hafal, karena dengan menghafalnya akan membuat kita semakin memahami dan cepat lebih tanggap terhadap apa yang harus kita jadikan, apa saja menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih baik daripada itu adalah berusaha mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digambarkan oleh Siti Aisyah kana qulul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah gambaran dari perwujudan Al-Quran di dalam kehidupannya. Ini saya dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi generasi-generasi Qurani yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.